السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana telah memberi taufik dan hidayah dapat meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dalam pelajaran lepas telah kita sentuh dua hadis. Kita baca kan hadisnya, tapi kita belum pergi pada syarahnya. Kita telah sentuh hadis yang berkaitan, di mana hadis tersebut menyebutkan tentang di antara perkara-perkara yang membatalkan wuduk, dan di antara tersebut adalah apabila seseorang menyentuh akan kemaluannya. Maka daripada sudut ini insyaAllah kita akan sentuh, kita akan meneruskan lagi insyaAllah pada ini perbincangan kita pada pelajaran lepas. Sebelum kita meneruskannya, saya ingin bertanya berkaitan dengan apakah faedah yang telah kita raih dari sudut pelajaran kita yang lepas berkenaan dengan al-yaqinu la yuzalu bisyak atau al-yaqin la yazulu bisyak. Boleh kita dapatkan sedikit sebanyak, kita kata sedikit sebanyak daripada kaedah tersebut berkaitan dengan apa yang awak telah fahami berkaitan dengan ini? Silakan. Saya boleh jawab. Al-yakin la yazulu bishak atau al-yakin la yuzalu bishak. Silakan. Jadi keraguan tak boleh sekali-kali diambil untuk membatalkan yang sudah yakin, yang sudah kita pasti, yang sudah kita, yang kita tahu bahawa ini pada, ini adalah asal, ini adalah dasar. Jadi dan untuk membatalkan sesuatu dasar yang telah pasti, mestilah didatangkan dengan keyakinan yang setepinya atau yang lebih kuat daripada ini. Dan dasar ini kita kata satu dasar yang sangat kuat, sangat besar, sangat diambil kira oleh ulama sehingga menjadi perhatian ataupun diguna pakai dalam dalam kebanyakan perkara. Dalam perkara akidah, dalam perkara fikih dan sebagainya. Di antaranya pelajaran kita lepas. Kenapa kita boleh keluarkan daripada kaedah tersebut, faedah itu? Silakan. Saya boleh kaitkan kaedah tersebut dengan pelajaran kita lepas. Hadis Abu Hurairah, di mana Nabi SAW mengatakan, sekira salah seorang daripada kamu mendapati dalam perutnya sesuatu yang menyulitkan ataupun yang membuat dia rasa tidak, kita kata membuat dia rasa ragu adakah dah keluar sesuatu atau belum, maka janganlah dia keluar daripada masjid sambil mendengar akan suara atau mendapat akan bauan atau menghidu sesuatu hiduan bauan. Apa kaedahnya? Macam mana nak kita keluarkan? Silakan. Ini awak nak terangkan pada orang, nanti kalau awak ditanya, awak kena datangkan kaedah ini juga. Atau daripada kaedah ini juga awak datangkan satu contoh, contohnya masalah ini. Jadi kita perlu ada ke, kita kata kemampuan untuk kita menggunakan pakai akan kaedah-kaedah penting. Silakan, siapa nak cuba? Jadi apabila Nabi kata melainkan setelah mendengar akan suara atau mendapati bauan, maksudnya apa di situ? Jadi itu, jadi dia akan hanya terangkat apabila ada keyakinan seperti ini, bukan satu sanksian yang membatalkannya. Jadi kita lihat kita dapat guna pakai. Kena kita katakan tadi, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Jadi ini kita dah kita tahu bahawa dasar utama syarak ini ialah dibina atas yakin. Sesuatu perkara, kita tak boleh menuduh seseorang misalnya. Kita kasi contoh kaedahnya. Kita tak boleh menuduh seseorang mencuri kerana asal seseorang tak mencuri. Melainkan terdapat satu keyakinan sepenyaksian yang lebih yakin. Jadi kita kata, itu begitulah semua kaedah yang kita lihat. Begitulah kita tak boleh menuduh seorang berzina. Melainkan atas keyakinan. Jadi kita kata dasar-dasar ini kita penting kita kata mengambilkan sebagai dasar hukum. Sehingga kita tahu bahawa kita sebenarnya ialah yang perlu datangkan kekuatan kalau kita nak hilangkan sesuatu dasar yang telah yakin, sabit, tetap. Nak hilangkannya, kita ialah yang datangkan dari datangkan bukti yang yakin. Kalau kita hanya datangkan sangsian, kalau kita hanya datangkan orang ni kata begitu, orang ni kata begitu, untuk kita memfitnahkan orang, kita kata itu fitnah. Belum lagi itu keyakinan. Jadi sebab itu kita katakan dasar ini penting sehingga kita tak melakukan perkara yang dilarang. Sebab itu dasar syarak ini kita lihat dia sangat-sangat kukuh sehingga kita lihat ianya sangat sehingga sangat kukuh sehingga diguna pakai. Boleh kita katakan kalau kita lihat daripada dasar perhakiman sivil sekarang ini. Kalau kita lihat perhakiman sivil sekarang ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita dapati bahawa dasarnya adalah bahawa mereka banyak mengambil dalil ataupun penerangan ataupun kita kata dalam bab fikih Malikiyah. Iaitu orang-orang Perancis mereka mengeluarkan hukum-hukum kita kata perundangan mereka. Itu banyak mereka mengambil mencelup daripada orang-orang Arab di kalangan Morocco, daerah Jazair, daerah itu kerana mereka bawah talukan mereka pada waktu tersebut. Jadi kita dapati bahawa banyak daripada ini adalah bermazhab Malikiyah kerana daerah itu daerah bermazhab Malikiyah, ramai yang bermazhab Malikiyah. Jadi kita dapati bahawa mereka banyak mengambil undang-undang perundangan mereka ini sivil dan sebagainya, dan hasil juga kita tahu bahawa sivilisasi yang pertama sebelum Britania ataupun Britain dalam cukup dengan perundangan sebagainya, mereka juga mengambil daripada Perancis. Dan di situlah kita lihat kesan samping. Kita dapat lihat kadang-kala sebahagian daripada apa yang mereka gunakan, sebahagian daripada apa yang mereka gunakan adalah kita lihat daripada apa dasarnya adalah dasar daripada syarak Allah Ta'ala. Jadi kita katakan balik kepada ini, kita rasa bahawa kita tahu bahawa ini satu dasar yang penting. Sebelum sesuatu perkara, misalnya satu orang datang ke rumah kita, dia kata barang yang dekat rumah kita, barang dia. Mana lebih tepat? Selalu kalau barang kat rumah kita, milik siapa? Milik kita. Jadi dia balik pada asal. Dia datang kena datangkan bukti, bukan orang ini yang perlu datangkan bukti, ini milik dia. Jadi ini rumah saya. Dia kata barang ni barang dia, jadi dia yang kena datang bukti. Jadi dari sudut itulah kita katakan bab ini juga menentukan siapa yang perlu datangkan hujah untuk membuktikan kekuatan ataupun untuk membuktikan bahawa sesuatu perkara itu adalah dia punya hak atau tidak. Kita balik pada pelajaran kita hari ini. Semua minggu lepas ulang kaji kerana kalau kita tak ulang kaji nanti kita sesuatu bab nanti kita akan lupakan. Jadi kaedah yang itu masih lagi tercatat. Tak digunakan ke black white ni? Satu minggu masya-Allah. Kekal. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Okay. Jadi kaedahnya ialah keyakinan tidak dihilangkan dengan kesangsian. Dan telah kita dapatkan dasar yang telah mereka yang kita masih diguna pakai. Oleh kita lihat masyarakat dunia sekarang ini yang dinamakan sebagai status quo. Dasar ni balik pada dasar asal. Awak dah berwuduk, asal status quo awak ni adalah berwuduk. tak akan hilang wuduk tersebut melainkan telah ada sesuatu yang membatalkannya, yang dengan yakin, bukan dengan kesangsian. Jadi itu kita dasar yang kita kata sangat-sangat konsisten, dinamakan i'tirad muttariq. Kita balik pada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan hadis tersebut, lepas itu kita akan terangkan khilaf yang ada. Wallahu ta'ala sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya lalu membuatnya ragu apakah telah keluar sesuatu darinya atau ketika waktu dengan segi keluar masjid menjadi dengan suara tercubung. Ini hadis minggu lepas, maafkan saya, kita punya hadis adalah selepasnya, maafkan saya. Jadi hadis tersebut adalah hadis yang minggu lepas. Kita ulang balik daripada dasar kita, al-yakin la yuzalu bisyak. Kemudian kita masuk pada hadis bab hari ini, yaitu hadis wa an talqi ibn Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari aw qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi salati alayhi al-wudu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la inna ma huwa bid'atun min akhrajahu al-khamsa وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بسرى. Dan dari Tarq bin Abi Ali radhiyallahu an, ia berkata, seorang lelaki berkata, aku menyentuh kemaluanku, atau ia berkata, seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam salat, apakah ia wajib berwuduk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, ia hanyalah bahagian daripada anggota badannya. Atau bahasa lain, tidak, kerana ia ni adalah merupakan salah satu daripada anggota badanmu. Lebih kurang bahasa yang lain, Hadis riwayat Khamsah dan telah disahihkan oleh Ibn Hibban. Dan Ibn al-Madini berkata, hadis ini lebih baik daripada hadis besar. Ibn al-Madini ialah salah seorang ulama muhaddis yang kita lihat daripada Taufiq dan Jarh Ta'dil yang sangat-sangat besar lah. Dan Ibn al-Madini dimasukkan dalam kategori yang mutasyaddid. Mutasyaddid ni maknanya dia agak keras dari sudut dia mentaufikkan seseorang boleh diterima tidak perawi ni atau tidak. Kalau dia dah kata boleh diterima, pastilah semua akan kata boleh diterima. Jadi kita rasa daripada sudut ini juga, Ibn al-Madini mengatakan hadis ini lebih baik daripada hadis busrah. Hadis ini lebih baik daripada hadis busrah. Biografi perawi, Al-Madini dinisbahkan kepada kakeknya, iaitu pendatuknya. Jika tidak, berarti dia adalah Ibn Ali bin Abdullah. Al-Dhabi berkata ialah salah seorang hafiz pada masanya. Hafiz, seorang hafiz di masa ini bukan hafiz Quran. Di sini maknanya dia telah menghafal. Kalau hafiz ni, mereka ni adalah golongan muhaddis yang hebat, yang jahabiz. Jahabiz, kita kata jahabiz mana bukan calang-calang punya mu'alim dalam bidang tersebut. Dia adalah antara ulama besar, tokoh besar dalam bidang tersebut. Jadi boleh dikatakan sebagai tersebut, maksudnya sebagai jahabiz atau dinamakan sebagai hafiz. Sesiapa ulama muhaddis yang dinamakan sebagai hafiz ini, maka mereka telah mendapat atau mereka telah mendapat gelaran yang menunjukkan bahawa mereka ini memiliki keahlian dalam pelbagai bidang-bidang hadis, terutama dalam bab kita lihat isnad. Maknanya mereka boleh mengenal pasti seseorang ini boleh diterima atau tidak dan sebagainya. Dan juga mereka telah menghafal hadis-hadis yang begitu banyak. Dan ada sebagai saya tidak begitu ingat dia punya kadar, ada mengatakan berapa ratus ribu dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kata bahawa mereka seperti Ibn Qayyim juga dinamakan Al-Hafiz. Dan banyak ulama-ulama yang dinamakan sebagai Al-Hafiz, diberikan gelaran Al-Hafiz. Tapi sekarang kalau kita kata, kita dengar orang, seorang ustaz sebagainya Al-Hafiz, kita kata bukan Hafiz yang ini. Yang ini salah. Hafiz dia Al-Hafiz Quran aja, Hafiz Quran, Hafiz. sama, maknanya sama, cuma salah eja. Dia punya maksud hafiz ni mana? Yang menghafal, yang memelihara. Jadi apabila dikatakan al-hafiz, ialah yang memelihara Al-Quran. Kalau konteks kita sekarang ni, yang menjaga atau menghafal akan Al-Quran. Tapi saya nak bertanya, di sini sebenarnya kita katakan bahawa tidaklah tidaklah perlu sebenarnya kalau kita hafal Quran, untuk kita setiap siapa yang menghafal Quran mesti beri gelaran kepada saya akhirnya hafiz. Hafiznya mana? Saya hafal Quran. Tak, jangan gitu. Kerana tujuan kita hafal Quran bukan untuk dapat gelaran al-hafiz atau sebagainya. Tapi kalau kita kalaulah orang panggil kerana sesuatu, misalnya nak bezakan antara kita dengan yang lain, yang mana satu tu tidak hafal Quran, satu hafal Quran, kita tidak al-hafiz, maka bolehlah diberikan. Tetapi janganlah dikejarkan gelaran-gelaran seperti ini, kerana gelaran-gelaran seperti ini bukanlah gelaran-gelaran yang kita katakan sebagai gelaran yang membantu kita dalam memelihara akan niat dan sebagainya. Kita takut, kita takut nanti akan apa, akan pemeliharaan niat tersebut. Dan juga hafiz Quran Al-Karim sebenarnya, kalau kita lihat hafiz Quran, kalau hafal Quran, kalau diberikan gelaran asal, adalah seorang bukan saja hafal Quran daripada sudut bacaannya, tapi juga menghafal Quran daripada hudud-hududnya. Maknanya mereka bukan saja mantap dari sudut makna apa Al-Quran menyebutkan atau membacakan Al-Quran daripada awal sampai habis, tapi juga setiap huruf-huruf yang telah ada dalamnya itu dia mereka tahu menterjemahkannya atau mentafsirkan dengan benar. Jadi itu kita lihat kalimah hafaz misalnya. Sebab itu apabila dinama, dan mereka hafaz ini diberi gelaran pada zaman Nabi SAW sebagai hafaz, ialah mereka yang menghafal dan juga alim berkenaan dengan hafalan tersebut. Mana alim mengamalkan ilmu Al-Quran tersebut dengan apa, dengan praktikal sekalipun. Jadi tiba dengan itu kita katakan hafaz, kita kena dasar kena faham daripada sudut istilah-istilah zaman. Kalau zaman Nabi, sahabat-sahabat yang dinamakan sebagai hafaz yang meninggal dunia, banyak meninggal dunia sebab itu mereka mengambil keputusan Umar mengatakan kepada Abu Bakar misalnya untuk dikumpulkan, begitu juga pada zaman misalnya Uthman radhiyallahu anhu sebagainya. Tapi kita lihat di situ bukan maksud hafaz ini ialah hafal hadis yang seperti ini. Tapi waktu itu adalah waktu mereka mengatakan hafaz itu adalah mereka yang alim, yang ulama dalam Al-Quran ini, dalam ilmu-ilmu Allah telah turunkan daripada Al-Kitab Al-Quran. Jadi bukan saja mereka menghafal hadisnya, mereka hafal lafaznya, mereka hafal juga had-hadnya, mana hudud-hududnya, undang-undangnya ataupun perintah-perintah yang ada dalamnya. Jadi itu, dan mereka melaksanakannya. Jadi mereka adalah alim lah kalau digelarkan. Tetapi kalau istilah faham ni daripada istilah sekarang, tidak boleh kita samakan seperti istilah lama. Seperti juga istilah para muhadisin, hafiz itu bukanlah bermaksud hafiz yang demikian, tapi lebih kepada hafiz dalam bidang hadis. Baik. Namanya adalah Abul Hasan Ali bin Abdullah, dan memiliki berbagai karya ilmiah, lahir tahun 161, dan di antara murid-muridnya adalah Bukhari dan Abu Daud. Jadi murid kalau dah calang-calang orang, bukan calang-calang orang, dan tentulah gurunya insyaAllah. Begitulah kita lihat sebenarnya, kita kalau lihat pada dasar murid-murid Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kita tahu bahawa Ibn Taymiyyah rahimahullah, kalau kita lihat pada orang yang munsif, seorang yang munsif ni seorang yang betul-betul mengakui kebenaran sesuatu. Maknanya kalau dia tahu, dia kenal, siapa yang kenal akan Ibn Taymiyyah rahimahullah mengaku bahawa kealiman dia. Bahkan kita kalau lihat bagaimana Ibn Hajar Al-Asqalani misalnya menterjemahkannya, kita dapati memanglah hebat. Dia memanglah seorang yang hebat, sehingga lahir dapat melahirkan murid-murid pun yang hebat. Di antara murid-muridnya juga adalah Imam Ibn Kathir. Di antara murid-muridnya adalah Ibn Qayyim. Di antara muridnya juga Al-Muzi dan sebagainya. Jadi kita kata dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa benar dia adalah seorang alim. Tidak benar dakwaan ataupun tuduhan seseorang yang menolak kealiman Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kerana kita tahu bahawa itu bukanlah dasar, banyak kita kalau pergi dengar sesiapa yang orang-orang sekarang ni kita lihat yang benci kepada manhaj sunnah misalnya, mereka selalu menghantu-hantu, memomok-momokkan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. dengan kalimah-kalimah yang kita tak sepatutnya dia katakan demikian. Dan bukan saja itu, bahkan menunjukkan kebodohan mereka sendiri menghazir ataupun mentahzirkan atau memberikan takutkan orang tentang apa, buku-buku atau karya-karya ulama-ulama. Di antara karya yang mereka juga menakut-nakutkan adalah tafsir Ibn Kathir. Kita kata tafsir Ibn Kathir adalah tafsir yang disepakati tentang apa ketulenannya, kebaikannya dan ada sebagainya. Dan mereka menolaknya menunjukkan akan kebodohan mereka sendiri. Dan menunjukkan akan apa, akan dasar mereka tidaklah tepat dan tidaklah kuat. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil mengenal akan ulama supaya kita tidaklah menolakkan fadlnya, kemuliaannya ataupun darajatnya sendiri, itu tidaklah dijatuhkan sebagainya. Ibn Mahdi berkata, Ali bin Al-Madini adalah orang yang paling tahu mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nasa'i berkata, seolah-olah Ali bin Al-Madini memang diciptakan untuk ilmu ini. Memang dia memang ahlinya. Sebab tu kita kata, ini semua ulama-ulama hadis yang besar-besar, yang bahkan mempunyai kitab-kitab hadis, yang mengumpulkan apa hadis-hadis Rasulullah, memberikan beliau satu macam, kita lihat kedudukan, menunjukkan bahawa mereka, kata-kata beliau ini adalah sangat-sangat mempunyai keberatan. An-Nasa'i berkata, seolah-olah Ali bin Al-Madini memang diciptakan untuk ilmu ini. Al-Lamah Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi datang selepas ini, beratus tahun lepas ini pun mengatakan Ali bin Al-Madini memiliki sekitar 100 karya ilmiah. Jadi kita katakan daripada sudut ini, Al-Madini kita dapat kenal hari ini, alhamdulillah, Imam Ali bin Abu Hassan Ali bin Abdullah Al-Madini. Dan kalimah Al-Madini ni dia lebih, adakah sama seperti Al-Madani? Di sini ada perbezaan. Kenapa dia tinggal dia, kalau Madini ataupun Madani, bagaimana keadaannya? Adakah orang yang Madini, sebagai ulama kata bahawa Madini ialah dia kerana tinggal di Madinah selepas berapa lama dia tinggal, dia baru tinggal ke Madinah. Jadi ala kulihal kita katakan bahawa selalu kalau orang mengatakan Madani, orang yang lahir atau yang dibesarkan di Madinah, Madani. Madini macam mana? Mereka kata bahawa mereka datang bukan asal ataupun yang mendatang lalu tinggal. Ala kulihal itu masalah yang kita kata hanyalah keseluruh bahasa, keseluruh penggunaan Al-Madini atau Al-Madani. Penjelasan kalimah, aku telah menyentuh bila mengatakan dalam hadis tersebut, kita lihat Talq bin Ali RA mengatakan, aku telah menyentuh kemaluanku, atau ia berkata seorang yang menyentuh kemaluannya dalam salat, apakah ia wajib berwuduk? Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Artinya tidak wajib berwuduk. Ia hanyalah, iaitu kemaluan tersebut, salah satu anggota badan daripadamu, iaitu sama dengan tangan, kaki dan yang lain, yang telah diketahui dia tidak perlu berwuduk bagi menyentuh anggota badannya. Jadi daripada sudut ini kita katakan bahawa kalaulah hadis tersebut, di sini ulama mengeluarkan, kenapa kita lihat berpunca khilaf, eh? Hadis ini mengatakan bahawa, nanti kita baru kita sentuh banyak khilaf yang lebih jelas, eh? Bahawa Ali bin Ali mengatakan bahawa aku telah menyentuh kemaluanku, atau mengatakan seorang telah menyentuh kemaluannya, adakah alaihi al-wudu, alaihi wudu ni mautinul niza' di situ, tempat di mana kita lihat berlakunya, kita kata perbezaan pendapat. A'alayhi wudu, al-wudu a'alayhi, mana adakah wajib atasnya ataupun adakah kepadanya wudu. Jadi dengan itu kita lihat ada mengatakan bahawa alaihi di sini maksudnya wajib, maka perlu wudu tak? Perlu wudu tapi tak wajib. Ini bila di surat itu dilihat dia punya dasar khilaf tersebut akan wujud. Jadi masalah ini kita akan datang lagi, kita akan kembali lagi setelah kita kita sentuh hadis yang berikut. Tafsir hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Darqutni. At-Tahawi berkata isnadnya lurus dan tidak goncang, dan disahihkan oleh At-Tabrani dan Ibn Hazm, dan didhaifkan oleh Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zurrah, Abu Al-Bazzar dan Ad-Darqutni, Al-Bayhaqi dan Ibn Al-Jawzi. Hadis tersebut adalah dalil bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, Al-Hadawi dan Al-Hanafiyah. Sekelompok sahabat tertabi berpendapat menyentuh kemaluan membatalkan wuduk. Jadi kalangan Imam Madhab adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berdasarkan hadis berikut. Jadi kita lihat masalah ni khilafnya wujud. Dengan kita lihat masalah ni sampai kita sampai sekarang tak selesai juga. Sebab tu kita antara khilaf yang kuat yang kita katakan bahawa tak bolehlah dengan satu orang berpegang batal wuduk, pegang ni batal. Ada satu kata tak batal. Jadi punca kita menyesatkan. Ini satu penting. Kita tak boleh jadikan dia. Kerana dasarnya adalah kuat. Sehingga sahabat pun ada pendapat demikian. Kalau sahabat ada pendapat demikian, ada yang ada pendapat demikian, maka menunjukkan bahawa khilaf ini adalah khilaf yang musawwir lahu musawwir, yang ada dia punya yang kita katakan dasar dan juga ada kewajaran dia. Jadi dengan khilaf yang ada kewajaran seperti ini, kita harus belajar lebih mendalam, harus mengkaji lebih mendalam agar kita dapat mentarjihkan atau dapat kita mengamalkan mana yang lebih tepat daripada pendapat yang telah wujud. Kerana kalau kita tak lakukan demikian, kita tahu bahawa kebenaran ada berapa? Kita boleh kata semua benar? Saya nak tanya. Dalam masalah yang kita kata, masalah yang ada, kita tahu dah terangkan masalah ada dua macam. Khilaf ada dua macam. Khilaf satu dinamakan sebagai tabad. Satu khilaf dinamakan sebagai tanawu'. Khilaf tabad ialah khilaf yang bercanggahan. Khilaf tanawu' ialah khilaf yang pelbagaian. Khilaf pelbagaian kita tak ada masalah lah. Nak awak nak amalkan begini boleh, begini boleh, begini boleh. Saya nak zikir lepas solat 10 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 10 kali. Awak nak berzikir misalnya 25 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar 25 kali semuanya. Atau saya nak awak nak berzikir 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Kita kata tak masalah kerana semuanya warid daripada hadis. Itu namanya khilaf pelbagaian. Tapi khilaf yang kita maksudkan adalah khilaf yang bercanggahan. Kalau khilaf bercanggahan ini, ada kata batal, ada kata tak batal, ada menerangkan dengan perincian yang lain, batal kalau begini, tak batal kalau begini. Jadi mana yang betul? Semua betul? Boleh kita kata semua betul? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey. Jadi kalau kita kata hadis kata boleh ada batal, ada tak batal. Jadi macam mana? Adakah kita kata semua betul? Kalau semua betul, ada tak percanggahan? Pening tak pun. Bila-bila kita rasa batal, batal. Dalil begini. Bila-bila kita rasa kita amalkan, kita kata tak batal kerana begini dalil. Macam mana? Sekarang ni awak nak berpegang pada yang mana? Adakah kita boleh pegang pada semua pendapat tersebut? Soalan. Boleh? Harus ikut mazhab. Okay. Kalau awak pilih satu mazhab, ikut mazhab tersebut. Okay. Bermakna salah satu betul lah. Mana awak cakap demikian? Okay. Kena awak? Ikut dalil yang mana lebih kuat. Ini apa? Itulah sebabnya kalau semua dalil yang katakan ada dia punya mutakallam ataupun dia ada pertikaian ulama dalam tentang mentafsirkan salah satu daripada hadis tersebut. Macam mana pula? Walaupun kita kata kalau kita balik pada tarjih ulama sekarang mu'asirin, kita kata Syekh Al-Albani telah mentafsirkan hadis yang membatalkan. Kan? Bahawa hadis membatalkan itu tidaklah da'if seperti sebagaimana yang didakwakan oleh sebahagian ulama misalnya. Tapi kita lihat daripada surat tersebut, adakah khilaf seperti ini kita kata semuanya betul? Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Ijtihad ulama. Jadi macam mana? Awak nak berpegang macam mana? Sekarang ni balik pada agama kan? Ini agama kita ni, macam mana ni? Kalau begitu saya, kalau kita benarkan ini semua okey, kita ada dalil, tak kisah, pilihlah awak mana awak nak. Boleh? Ha? Pakai hadis yang mana jadilah orang nanti akan menggunakan pendapat-pendapat mengikut apa yang mudah tadi, mencari-cari rukhsah. Mana ulama, antara pendapat ulama di mana lebih senang? Ah, ini senang, kita ambil ni. Jadi mazhab dia semua yang senang. Mazhab sekejap mazhab ini senang. Jadi kita macam mana ni? Ya, tapi kalau kita ada semua mendakwa bahawa hadis itu betul, betul. Okey, tadi pendapat tadi yang saya tu saya nak keluarkan dari yang katakan bahawa ijtihadiyah. Dalam perkara ijtihadiyah, kita ada dasar. Dasar ni apa? Kita katakan bahawa dasar ijtihad itu sama ada ijtihad itu tepat atau ijtihad itu salah. Betul tak? Jadi menunjukkan bahawa ijtihad ni semua betul ke semua salah? Tak semestinya. Kadang-kadang bertepatan kepada kebenaran, kadang-kadang tidak bertepatan kepada kebenaran. Menunjukkan bahawa kebenaran hanya satu ke dua, tiga, empat? Satu. Sebab itu apabila kita lihat, apabila Nabi SAW berkata, إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأْ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا أَصَبْ فَلَهُ أَجْرًا. Seorang hakim kalaulah dia berijtihad, kalau dia salah, bagi dia satu pahala. Kalaulah dia dia betul, maka bagi dua pahala. Jadi menunjukkan bahawa Allah sudah tetap berikan pahala, tapi berikan pahala yang lebih kepada orang yang betul bertepatan. Menunjukkan bahawa dalam ijtihad ulama ini salah satu daripada mereka akan betul. Ia akan lebih tepat daripada kebenaran. Jadi dengan itu tugas kita sebenarnya ialah mencari mana yang lebih tepat daripada kebenaran. Bukan kita ambil saja kita kata ini tak apa ulama ni kata demikian, ulama kata demikian, tak boleh. Kita ditugaskan untuk mengkaji juga. Kalau kita dalam dasar kita sekarang, konteks kita sekarang pelajar-pelajar ni, kita kena mengkaji. Bukan kita ikut taklid. Ikut saja ya, tak apa, syekh kita kata demikian, demikianlah. Tak apa, Imam Syafiq kata demikian, demikianlah. Kita tak. Kita ada masalah ni, masalah khilaf yang kita lihat telah waris, telah dalam kita dah nampak dalil-dalil yang mereka berhujah dengannya. Maka di sinilah datang poin ataupun datang sebab untuk kita mengatakan kita perlu mengkaji ni. Jadi dengan masalah, dalam masalah khilafiyah, kita kata salah satu betul. Misalnya dalam masalah, misalnya kita ambil masalah yang lebih jelas nampak ada, kita kata masalah qunut solat subuh. Ini apa hukumnya? Apa ni? Bid'ah. Hukum kunut solat subuh. Mana yang tepat dalam masalah ijtihadiyah ini? Ijtihadiyah ke? Tetap kita kata ijtihadiyah. Kenapa? Kalau sejelas-jelasnya ulama boleh tak sepakat? Mesti sepakat. Kalau sejelas-jelasnya, tak ada ulama yang sengaja nampak kebenaran, dia ijtihad. Ini kita kata ini memang ikut nafsu. Kan? Jangan cakap ulama sekarang. Kalau kita kata ulama, insyaAllah tak ada ikut nafsu lah. Tapi kalau kita kata yang belum cukup ilmunya sebagainya, itu masalah lain. Jadi kita kata kalau nampak kebenaran depan mata, tempat kebenaran, adakah nak lagi kita kata berpaling mencari yang lain? Takkan, takkan berlaku. Tapi menunjukkan bahawa di sini ada permasalahan yang menyebabkan ulama-ulama tersebut mengeluarkan pendapat tersebut. Sebagai contoh, Imam Syafi'i dan beberapa Maliki yang misalnya melihat bahawa ada qunut solat subuh. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam, kita tahu yang kita katakan tarjihkan adalah kita kata sebenarnya tidak ada qunut dalam solat subuh. Tetapi adakah terus kita katakan bahawa kalau kita ambil dasar kita, alhamdulillah kita nampak jelas. Tapi kalau dasar kita ambil, oh kita boleh ikut siapa nak kunut boleh, tak kunut boleh, kita kata betul. Kata betul, tak tepat gitu kan. Kita kata salah satu tepat. Tapi dalam masalah ini juga kita kata sebahagian ulama sehingga melihat bahawa kebenarannya begitu jelas, sehingga mereka mengatakan dia ini sebagai bid'ah. Tapi sebahagian ulama melihat dia tidak ada kewajaran, maka dia tak kata itu sebagai bid'ah. Dia kata itu adalah mukhalafatus sunnah. Walaupun kita lihat daripada sudut dasar, kita lihat ada dia punya permasalahan. Datang pula masalah-masalah, misalnya kalau kita belakang imam yang berkunut, macam mana? Kunut atau tidak? Ini saya tak masuk, nanti awak masih masuk, suruh masuk ni, nanti saya takut awak salah faham. Tapi ala kulihat kita lantah nanti dan kita akan sentuh ni. Ala kulihat itu masalah, kita kata masalah khilaf seperti ini, kita penting kita memahaminya bahawa pertama kita kena faham bahawa khilaf itu macam mana. Apa dasarnya? Dasar-dasar mereka. Jika dah faham dasar, kita tahu daripada mana mereka datang pegang tersebut. Barulah kita akan lihat bahawa kita tidaklah apa tahakkum, mana kita terus menghukumkan mereka dengan tanpa usul periksa. Kita akan menghukum mereka dengan kefahaman, kejelasan. Daripada hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahawa menunjukkan bahawa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahmatullah melihat batal wuduk dengan menyentuh kemaluan. Tetapi sebahagian Hanabilah melihat bahawa dianya tidaklah batal. Tetapi kalaulah dirangsangkan syahwatnya baru batal. Jadi balik kepada mazinna, kita tu khil apa, kita tahu bahawa yang membatalkan wuduk ada dua. Satu yang langsung membatalkannya, satu lagi adalah mazinna terbatalnya wuduk. Maksudnya mazinna ialah tempat yang banyak boleh berlakunya, kemungkinan yang banyak berlakunya pembatalan. Jadi sebab bukan sebab langsung, sebabnya tidak langsung. Jadi dengan itu sama seperti yang kita sentuh berkaitan dengan apa, kalau kita katakan ini, ianya adalah mazinna untuk keluarnya mazi dan sebagainya. Jadi mazinna untuk keluarga mazi, maka dia batal. Sebagaimana tidur dia mazinna untuk kita buang angin dan sebagainya, batal juga. Jadi dengan itulah kita katakan bahawa dia adalah masalah yang disilakan. Kita akan sentuh hadis yang kedua, barulah kita masuk khilaf yang lebih lanjut. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa an busrata ibn binti safwan radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dhakarahu falyatawadda akhrajahu al-khamsa wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab. Dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwuduk. Hadis riwayat khamsa dan disahihkan oleh Tirmizi dan Ibn Hibban. Imam Bukhari berkata hadis tersebut paling sahih dalam bab ini. Biografi Busra adalah puteri Safwan bin Naufal Al-Qurashiyah As-Sa'diyah, termasuk antara yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tafsir hadis ini juga dikeluarkan oleh Syafi'i, Ahmad Ibn Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibn Jarud. Ad-Darqutni berkata sahih dan thabit, dan disahihkan oleh Yahya Ibn Ma'in, Al-Mayhaqi dan Al-Hazmi. Yahya Ibn Ma'in juga di antara ulama-ulama yang kita katakan di antara ulama yang besar, jahabith, dan beliau juga antara kita lihat muhaddis yang mutasyaddid. Kalau ditasihkan, selalunya kita kata dah tak payah nak dipertikaikan itu kesihannya. Cacat yang terdapat padanya adalah bahawa ia diriwayatkan oleh Urwah daripada Marwan dan dari seorang lelaki yang tidak diketahui identitinya. Hal ini tidak benar kerana telah ditegaskan bahawa Urwah telah mendengarnya daripada Busra tanpa perantara. Sebagian ditegaskan oleh Ibn Khuzaimah dan yang lainnya daripada Imam Hadis. Demikian pula cacat terdapat padanya bahawa Hisham bin Urwah perawi hadis tersebut daripada ayahnya tidak mendengarnya daripada ayahnya. Ini pun tidak benar kerana telah ditegaskan bahawa ia mendengar daripada ayahnya, maka celaan tersebut dapat terbantah dan hadis tersebut sahih. Jadi pada surat ini celaan-celaan yang sebagian ulama meletak mengatakan bahawa hadis ini dhaif kerana sebab ini, maka dia dapat terjawab. Dengan sebab ini maka dapat terjawab bahawa sebenarnya dia sampai pendengaran tersebut. Di antara sebab kita kata kenapa tak ada pendengaran, dia adalah kadang-kadang dengan sirah bahas, sirah periwayatan. Sebahagian ulama apabila meriwayatkan ini, mereka selalu gunakan haddasana. Tapi kalaulah mereka gunakan an, di situ an-ana. Jadi masalah ni masalah an-ana. Itu bab mustalah hadis. Apabila mereka menggunakan an-ana ni, sebagai ulama melihat dia bahawa ia sebagai menunjukkan juga akan kelemahan. Kerana tak disabitkan, ditegaskan pendengaran. Kalau tak ditegaskan pendengaran, maka disitulah datang pencelaan. Hadis tersebut yang dijadikan oleh dalil oleh sekelompok sahabat dan tabi'in. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk, maksudnya adalah menyentuh tanpa penghalang, tanpa ha'il. Sebab itu dinamakan apa, menyentuh. Kerana diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya daripada hadis Abu Hurairah, apabila salah seorang di antara kalian menyentuh tangannya kepada kemaluan yang tidak terdapat penghalang dan penutup di antaranya, maka wajib baginya wuduk. Yang kita lihat pada hadis tersebut adalah hadis yang daripada Abu Hurairah. Kalau kita sentuh saya ada bawanya juga. Hadis tersebut adalah إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. Yang bermaksud sekiranya tadi yang dibaca, apabila salah seorang yang dikalian menyentuh tangannya kepada kemaluannya yang tidak terdapat penghalang dan penutup di antaranya, maka wajib baginya wudu. Dan mereka berdalil juga dengan dalil mereka man massa alaihi wudu, dia apa menyentuhnya, adakah baginya wudu. Dan dalam riwayat yang lain pula menerangkan bahawa dia dalam solat, keadaan orang yang melakukannya menyentuhnya dalam keadaan solat, maka apabila Nabi katakan tak ada ke atasnya wudu, menunjuk sebagai ulama yang berpendapat bahawa tak membatalkan, kata bahawa itu sentuhan yang berlapik, kerana sudah pastilah kalau seorang dalam keadaan solat tak akan menyentuh dengan keadaan yang tidak wajar, dia menyeluk dalam tu kan, dia akan sentuhnya mungkin dengan berlapik, dia kata demikian. Jadi dengan itu kita kata adalah hujah-hujah yang mereka datangkan juga. Di antara hujahnya yang langsung adalah hadis Abu Hurairah ini. Disahihkan oleh Hakim bin Abdul Bar dan Ibn Sakan As-Sikin. Berkata hadis ini paling baik yang diriwayatkan dalam bab ini. Asy-Syafi'iyah berdalil bahawa yang dimaksudkan ifdha adalah dengan menyentuh telapak tangan bahagian dalam, dan tidak batal jika menyentuh kemaluan dengan bahagian luar telapak tangan. Para peneliti menjawab bahawa ifdha menurut bahasa adalah sampai, lebih umum daripadanya hanya bahagian luar atau bahagian dalam telapak tangan. Ibn Hazm berkata tidak ada dalil atas apa yang mereka katakan, baik daripada Al-Quran atau Sunnah atau Ijma', perkataan sahabat dan kias, bahkan tidak ada pendapat yang sahih. Hadis Busra diperkuat oleh hadis lain daripadanya, lainnya daripada 17 orang sahabat. Jadi hadis Busra ini dikuatkan lagi dengan hadis yang lain daripada sahabat, 17 orang sahabat yang meriwayatkan ini. Yang disebutkan dalam buku-buku hadis, di antaranya adalah hadis Taq bin Ali yang perawi meriwayatkan hadis tersebut bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk, juga diriwayatkan darinya bahawa hadis itu membatalkan wuduk. Bagi menyebutkan hadis bahawa hal itu tidak membatalkan wuduk, memahami bahawa hadis ini datang lebih dahulu. Kerana ia datang pada awal hijrah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakmurkan masjid. Maka hadis mansukh dihapuskan dengan hadis Busra kerana ia masuk Islam belakangan. Jadi kita lihat hadis Busra ni dan hadis ini mereka dapat isbatkan mana yang dahulu, mana yang ke belakang. Jadi kalau dapat isbatkan mana yang dahulu, mana yang ke belakang, mereka ambil dalil tarjih. Mereka ambil dalil mansukh, nasikh dan mansukh. Yang terdahulu akan membatalkan yang terawal. Apa macam eh? Kita kata yang paling lewat datang akan membatalkan yang terlebih awal datang. Jadi dengan itu kita katakan bahawa itulah dasar nasikh dan mansukh. Kalau dapat isbatkan ini barulah hujahnya kuat. Tapi dalam pengisbatan ini juga dipertikaikan ulama. Jadi apa dia? Updated bukan cuma updated. Maksud di sini mereka dapati bahawa dalam satu riwayat lain menyebabkan mengatakan bahawa waktu itu adalah waktu masjid baru dibina. Dan apabila datang hadis yang selepas ni, seperti hadis misalnya Abu Hurairah dan sebagainya, ataupun hadis Busrah ni, mereka kata Busrah ni datang Islam ni lambat. Jadi menunjukkan bahawa yang datang yang mengatakan batal itu lebih awal. Jadi dibatalkan dengan yang ini. Faham tak? Maksudnya hukum yang itu dah tak ada lagi. Hal yang lebih baik daripada masa adalah pendapat mengenai tarjih. Kerana hadis Busrah lebih kuat lantaran banyaknya para imam yang mensahihkan dan membanyakkan syahid. Jadi kita kata mereka pergi pada maslak tarjih, maslak jalan tarjih. Kita ada dua dasar. Dasarnya kalau dua dalil datang, kita sepatutnya buat apa? Sebaiknya kita lakukan jama', kumpulkan atau gabungkan, melaksanakan, mengamalkan semua dalil. Lebih baik daripada kita membatalkan atau mengabaikan salah satu daripadanya. Itu kita dah terangkan berkali-kali. Di dasar tarjih ni ialah mengabaikan salah satu daripadanya, dengan dasar bahawa mengatakan yang ini lebih kuat, yang itu kurang kuat. Dengan dasar misalnya ini lebih dahulu, yang itu tidak dahulu, itu terkemudian. Jadi itu maksudnya dasar-dasar tarjih. Dasar jamak pula mereka katakan kalau pegang dengan berlapik tak batal, kalau pegang dengan tanpa lapik batal. Itu dasar jamak. Mereka kumpulkan dalil itu, dua maksud ada diamalkan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar-dasar ulama dalam melihat pada dalil-dalil ini daripada dua sudut tersebut. Dan kerana Busram ceritakan di negeri kaum muslim, kaum muhajirin dan ansar yang jumlah mereka cukup banyak dan tidak ada seorang pun yang membantahnya, bahkan kami mengetahui bahawa bahagian mereka, sebahagian mereka cenderung kepadanya, dan ini yang dipegang oleh arwah dalam riwayatnya sebab ia kembali kepada pendapat tersebut. Walaupun sebelumnya ia membantah, Ibnu Umar juga meriwayatkan daripada darinya, serta ia sentiasa berudud jika menyentuh kemaluannya hingga meninggal dunia. Al-Baihaqi berkata hadis Busra menjadi lebih kuat daripada hadis Talq bin Ali kerana kedua penulis kitab sahih tidak meriwayatkan hadis Talq, yang keduanya tidak berhujah dengan seorang pun dari perawinya. Sebab ini keduanya berhujah dengan para perawi hadis Busra dan hadis Talq, termasuk di antara riwayat Qiyas bin Talq. Al-Syafi'i berkata kami telah bertanya tentang Qiyas bin Talq dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya sehingga kami tidak menerima khabar yang disampaikannya. Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata Qais bin Talq maafkan Qiyas, Qais lebih tepat. Qais bin Talq tidak termasuk yang dapat dijadikan hujah, keduanya menganggapnya lemah. Adapun Malik kerana menurutnya kedua hadis tersebut bertentangan, maka ia berpendapat bahawa menyentuh kemaluan harus berwudu, hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kita katakan daripada sudut pendapat ini timbullah pendapat-pendapat yang telah kita katakan, mazhab Hanafi yang mengatakan tak batal langsung sentuh kemaluan tak batal. Sebab itu dalam masalah, kalau kita lihat pada masalah fikir, kalau mazhab Syafi'i kita solat belakang orang yang imam yang apa? Imam yang Hanafi. Dia pegang dia kemaluan dulu sebelum dia solat. Kita nampak, adakah kita kata kita solat belakang mereka atau tidak? Ha? Bagi pendapat mazhab Syafi'i kata batal kalau tanpa lapik. Kan? Dia dah pegang tanpa lapik. Jadi macam mana? Dan masalah ni, masalah ni kita baik kalau kita dapat sentuhan khas masalah imam dan makmum dalam pelbagai keadaan. Kerana dalam masalah ini kita banyak masalah kita perlu bincangkan. Misalnya imam berkunut, kita adakah berkunut atau tidak. Misalnya imam misalnya duduk istijlsa istiraha, kita duduk istijlsa istiraha atau tak, kita, kalau kita lihat di sunnah. Atau dia tak duduk istijlsa istiraha, adakah kita duduk istijlsa istiraha atau tidak? Istijlsa istiraha ada tu kan? Jilsa istiraha. Dalam sifat solat Nabi SAW kita ada sebagian ulama mencatatkan bahawa jilsa istiraha dan sebagainya itu sunnah, walaupun sebahagian mengatakan tidak sunnah. Kita masalah khilaf yang kita tak boleh kita kata yang ini tepat di sana, kerana ini ada kewajaran juga kita lihat dari sudut dalil. Jadi masalah seperti ini, bila ada khilaf-khilaf seperti ini, macam mana kalau kita jadi makmum dan mereka jadi imam, orang apa ataupun kita yang berpendapat demikian jadi imam, macam mana, adakah kita ikut belakang mereka atau tidak? Itu mungkin saya rasa perlu dibincangkan atau kita adakan khas maudhu ini, topik ini satu-satu. Saya rasa lebih baik daripada kita sentuh secara sedemikian, kerana saya rasa bab ini boleh jadi panjang. Bab ini boleh jadi panjang dan bagus juga kalau dijadikan sebagai ukur cara atau ukur rata, sebagai ukur cara bagaimana kita nak melihat sesuatu masalah, terutama apabila kita solat dengan imam, terutama kita tak mau berkhilaf dengan hadis Nabi SAW sabda innamal ju'ilal imamu liyuktamma bihi, sebahawasanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan adakah dengan kita berkhilaf atau tidak, ada sebagainya begini, boleh kita katakan kita ikut imam atau tidak, maka itu masalah yang penting kita boleh sentuh nanti insyaAllah. Sikin, jadi saya ingat saya hafal sikin. Baik. Kemudian kita lihat, kita balik pada dasar khilaf. Supaya kita memaham akan khilaf tersebut, saya rasa saya nak terangkan sedikit sebanyak tentang dasar khilaf. Dasar khilaf kita lihat, pendapat ini pendapat yang mengatakan, dan kita dah sentuh hadis-hadis yang kita dah katakan. Satu hadis mengatakan, hadis Talq Ibn Ali radhiyallahu mengatakan tak perlu wudu kerana dia adalah sebahagian daripada anggota badan kita. Dan hadis Busrah pula binti Safwan mengatakan bahawa perlu berwudu, barang siapa menyentuhnya perlu berwudu. Daripada sudut ini kita lihat kita datang dari sudut khilaf yang kita lihat telah dikhilafkan ulama, adakah batal wuduk dengan menyentuh kemaluan. Dan kita lihat pada pendapat ini, kita pergi pada pendapat pertama, pendapat Imam Ahmad. Dan pendapat ini beliau mengatakan bahawa batal wuduknya. Pertama, dengan dalil hadis Busrah ni, hadis Busrah. Cuma saya nak kena confirmkan tentang Busrah ni, adakah suat dengan sin? Saya setahu saya dia adalah sin. Awak punya sin ke suat? Sebenarnya sin eh? Saya lihat pertulisan ni salah. Bukan suat, sin. Busrah. Sin, Busrah. Bukan Busrah. Dia Busrah. Muka surat 159 betulkan hadisnya, dia bukan suat, dia sin. Kerana lafaz-lafaz yang kita lihat, yang saya cek semua adalah sin. Dia adalah daripada Busrah binti Safwan, bukan Busrah. Saya cek lagi, kita lihat daripada nusrah-nusrah semua yang mengatakan sin. Tamar buta betul. Ini sin saja, bukan suat, dia sin. Kalau ikut dari hadis ni, hadis 66 sama hadis 67. Hadis 66 Al-Madini mengatakan hadis ni lebih baik daripada hadis 67. Dia kan di dulu. Tapi yang sini pula Imam Bukhari cakap. Sebab itu kita kata masalahnya ada kewajaran tak? Awak nak lihat senang, awak putus satu tu. Dia kena belajar dari surat hadis dulu. Pertama dari surat hadis. Kedua, dari surat hadis tadi kita datangkan bahawa ada sebagai mencela hadis Busrah ni dengan sebab kita kata tadi, dia kata bahawa tak sampai Hisham bin Urwah tak sampai padanya dan sebagainya kan. Yang ini, dari surat ni dia dapat jawapan. Jadi buat hadis ni kalau kita nak belajar betul-betul, awak pun agak kita kata lengit. Lengit kita kata. Pasal kita kena datang yang biasa dulu, dan kita kena kaji, bikin dia punya raja-raja, dia punya apa, raja periwayatan dulu. Periwayatan ini begini banyak, 5, 6, 17. Kalau ada 17 sahabat, kita tulis 17 sahabat ini periwayatan. Lepas tu kita akan lihat dari sudut mana dia nampak kecelaan. Kita bikin apa, highlightkan mana dia kecelaan, siapa perawinya. Yang dia kata sini adalah antaranya adalah Hisham bin Urwah. Dan apa, daripada surat itu, dan juga dia mengatakan juga dalam satu hadis daripada tempat lain mengatakan bahawa dia tak dengar daripada ayahnya dan sebagainya. Dia ayah siapa sebagainya, kita kena kenal. Jadi dengan itu kita dah kaji-kaji ini, baru kita dapat lihat manakah antara celaan-celaan yang kukuh, mana celaan-celaan yang tidak kukuh. Sebab itu apabila Imam Bukhari mengatakan dia adalah asahul bab, asahul syekh fil bab, dia ada wajah. Kerana dia dapat ikhbat, dia dapat nolak semua celah-celah, dia semua nampak terjawab. Jadi katanya asahul syekh kibab. Yang ini pula melihat bahawa Ibn Madini mengatakan bahawa dia adalah daripada sudut apa yang dia katakan ialah bahawa dia adalah di antara yang apa, yang terbaik kita lihat. Atau dia kata ahsanul hadith, ahsan min hadith Busrah, lebih baik daripada hadith Busrah. Bukan berdasarkan hadis Busrah itu da'if, tapi kerana celaan-celaan yang ada mungkin yang telah dipertikaikan ulama' tentang hadis tersebut. Jadi kita kata kalau terjawab yang itu, maka hadis ini boleh jadi kuat yang lebih yang tadi. Jadi kita kata itulah sebabnya kita kata bab ini bab yang agak runcing sedikit. Kenapa? Kita kata dia perlu pelajari, kita harus pelajari dari sudut, kita harus kuatkan dari sudut yang lain. Walaupun kita katakan dalam hadis ini saja kita ada periwayatan-periwayatan lain, sahabat-sahabat pun mendapat demikian. Hadis ini juga ada perkara-perkara yang lain, sahabat yang lain juga ada mengikut demikian. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa khilaf ini adalah khilaf yang sabit. Dia punya lamanya ia sabit daripada sahabat sendiri yang berpendapat demikian. Jadi tak boleh pun menyesatkan orang dengan sebab ini. Kerana mereka semua ada salah. Setiap ada mereka, ada salah mereka yang melakukannya. Jadi kita kata memang kuat. Cuma nak kita kuatkan yang kita ni dasarnya bagaimana kita nak menjadi dia sebagai sahabat agama kita, bagi pegangan kita, kita harus pilih mana yang lebih kuat. Dan itulah kita datangkan bahawa dalam kita nak menilai sesuatu dalil, kita ada maslak, ada jalan untuk kita menilai. Sama ada jalan mentarjih atau jalan menjamak. Dan jalan menjamak ni lebih utama daripada jalan tarjih sebenarnya. Sebagaimana kita boleh jamak, seberapa mungkin kita jamak, kita jamakkan dalil. Kalau dah tak boleh, baru dah, kalau tak azur, dah tak mampu, barulah kita pergi pada tarjih, masalah tarjih. Jadi dengan itu kita katakan masalah ini masalah yang dikhilaf ulama. Maka dengan itu kita kata hadis usrah ini menunjukkan bahawa dia adalah batal. Jadi ini pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Syafi'i rahmatahala. Dan Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, dalam hadis Abu Hurairah juga telah kita katakan, idza afdha, kalau seseorang menyentuh tangan itu, menyentuh pada bakarnya. Jadi kita kata daripada surat itu juga menunjukkan juga dia dengan tanpa ada alas ataupun tanpa pembalas, maka batal. Kemudian kita lihat dengan mereka berhujah, dengan menyentuh kemaluan akan terangsanglah syahwat. Jadi terangsangnya syahwat itu merupakan madhinnah. Ini kita kata balik pada madhinnah tadi, keluarnya madhi yang membatalkan. Kadang-kadang dengan sedar, kadang-kadang dengan tak sedar. Dan keluar daripada sabilin, semua kita dah ittifaq, semua keluar daripada sabilin batal. Melainkan Angin batal. Tapi angin yang keluar daripada rahim wanita tidak batal. Itu dikecualikan. Maknanya kalau kemaluan daripada kemaluan wanita, kalau daripada rahim yang keluar angin tak batal. Dia beza dengan keluarnya angin daripada badan kita. Kerana angin dalam rahim wanita itu adalah angin luar juga, sama juga. Tak ada beza. Membezanya angin dalam perut kita adalah angin yang telah kita melalui proses yang kita. Itulah, itu beza. Sebab tu ulama' dalam masa ini, kadang-kadang wanita memang masuk angin kat dia punya rahim dan apa kemaluan itu kan. Kadang-kadang dalam solat dia duduk, sujud je terkeluar angin tersebut. Maka kalau begitu tak ada masalah, dia bukan tak batalkan, dia bukan angin seperti kentut. Itu dikecualikan ulama'. Tetapi yang lain semua keluar daripada sabilin, dia batal, pembatal wuduk. Jadi apa yang menyebabkan puncanya pembatalan wuduk, yang mana boleh berlakunya ia, maka diambil sebagai madhinnah kepada pembatal wuduk. Jadi dengan itu tidur pun sama, pingsan pun sama. Dan dengan itu kita katakan dia madhinnah juga, bukan direct dibatalkan, tapi dia madhinnah. Jadi hujah mereka ialah batalnya wuduk tersebut kerana sentuhan itu adalah juga sebagai rangsangan kepada syahwat. Kerana selalunya mereka katakan boleh merangsangkan syahwat. Kemudian kita lihat hadis yang pendapat yang kedua berpendapat dengan hadis Taq Ibn Ali yang mengatakan tak batal. Sesungguhnya ianya adalah sebahagian daripada kamu. Mereka berdasarkan bahawa al-aslu baqa' makan ala makan, status quo. Hujan kita ni. Hujan ni kita belajar minggu lepas ada dekat sini. Ada. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tak dibatalkan, tak dihilangkan dengan kesangsian. Jadi kalaulah tidak dihilangkan dengan kesangsian, maka asal ada wuduk, dia ada wuduk, tetap ada wuduk. Sehinggalah kita lihat yang menyebabkan dia batal. Dan mereka berhujah bahawa hadis Abu Surah dan Abu Hurairah lemah. Yang hujah mereka lah, lemah. Dan kalau dan ianya ada di situ ihtimal, maknanya ada di situ andaian-andaian boleh dibuat di situ. Maka baliklah kepada asal baqa al-wudu, asalnya kekalah wudu, asalnya kekalah wudu. Nabi SAW bersabda sebagai hadis, hadis ini berkebalik kepada hadis dasar kita minggu lepas, la yang sarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, janganlah berpaling melainkan telah mendengar akan suara atau telah terbau akan hiduan. Dan dikatakan bahawa kalaulah ini sebab bagi sesuatu perkara yang boleh dirasa, maka sebab yang menyebabkannya sebagai syarak, maka tak boleh kita pergi melainkan dengan yang yakin. Kalau dia sebagai sebab yang daripada syarak mengatakan bahawa dia tidak bahawa dia membatalkan, maka perlulah yakin. Dalil ini manusia dari kuat yang membatalkan dia. Mereka kata demikian. Maka mereka katakan bahawa dengan itu pendapat ini mengatakan tak batal menyentuh mulut. Pendapat yang ketiga pula mengambil jalan jama'. Satu kata boleh batal, satu kata tidak batal. Yang ini pula kata dengan keadaan jama'. Jama'nya mengatakan bahawa sekiranya dia sentuh dengan syahwah, maka batallah wuduk tersebut. Kalau dia sentuh dengan tanpa syahwah, maka tidaklah batal wuduk tersebut dengan mengumpulkan kedua hadis Busrah dan hadis Talq bin Ali. Dan kalaulah boleh dijamakkan, maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya sebelum kita mengambil langkah tarjih atau langkah nasakh mansukh. Kita nak mansukhkan satu hadis ini, pertama kena isbatkan dengan kedudukan tarikhnya, mana lebih awal mana lebih lambat. Kita nak kena buat demikian dulu. Jadi kita, sebelum kita pergi pada dalil nasakh, nasakh dan mansukh, adalah utama sekali kita pergi kepada dalil dan kita ambil dalil jamak. Mana jamakkan dalil-dalil tersebut, jangan kita ambil dalil nasakh. Ataupun jangan kamu ambil dalil tarjih, kamu kata hadis ni lebih kuat daripada hadis ni, dan hadis ni ada kecelaan sebagainya, maka kamu tak ambil. Sedangkan kita lihat kedua-dua ni ada wajah kesahihan ni. Ulama ada banyak yang mensahihkan ni, cuma celaan-celaan di situ dari sudut mentarjihkan mana lebih kuat daripada yang lain. Kemudian ada sebahagian pula melihat daripada sudut jamaknya adalah mengatakan dia ni adalah kalaulah misalnya dia menyentuh, maka sentuhan itu adalah menyebabkan dia sunat untuk dia berwuduk. Jadi tidaklah wajib. Kerana dalil talq itu mengatakan bahawa alaihi wudu, adakah ke atasnya wudu, maka dia mengatakan la, tidak. Adakah wajib ke atas wudu? Nabi kata tidak. Maka kalau la tidak, maka tidaklah wajib atasnya wudu, tapi mustahab jika mengambil dalil istihbab. Jamak juga tapi mengambil dalil istihbab. Dan juga kita lihat daripada kerana mereka datang kepada dalil alaihi. Alih ini menunjukkan adakah ke atasnya wudu, mana adakah wajib ke atasnya wudu. Kalau dia di situ, kalau tak, kalaulah tak ada alih ini, maka boleh diambil dapat bolehlah diambil. Kalau dikatakan kita menuju pada pendapat alih tadi itu menunjukkan bahawa wajib ke atasnya wudu, maka kata Nabi tidak. Tapi maknanya bukan maknanya tak terus tak wudu, mana sunatlah boleh berlaku. Ada sebab itulah mereka katakan bahawa daripada dalil tersebut menunjukkan bahawa kita boleh gabungkan. Gabungan satu bahawa dengan menunjukkan bahawa berwuduk itu adalah untuk istihbab. Itu pandangan yang didatangkan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah juga. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka maka adalah mustahab baginya untuk berwuduk, tidak wajib. Dia punya pendapat itu. Dan pendapat kita kata itu pendapat yang juga kita katakan pendapat yang ketiga dan tapi pendapat yang empat juga. Cuma Ibn Taymiyyah rahimahullah, kita kata Ibn Taymiyyah lebih kepada empat yang inilah. Dia walaupun dia kata tadi mustahab, tapi dia ada masalah lagi. Dia kata dia tidak mengkaitkan dengan syahwat. Kalaulah dikaitkan dengan syahwat yang tadi, itu pendapat tadi yang tiga, kalau mereka kata kalau bersyahwat maka wajib. Tapi pendapat ini pula, pendapat yang keempat ni, kata mustahab secara mutlak. Dengan syahwat pun sunat. Faham kan? Sebab tu kalau pendapat Hanafiyah, mereka kalau sentuh hatta dengan bersyahwat pun tak batal. Kerana secara mutlak tak batal. Tak batal lah dia. Begitulah keadaan tadi yang telah kita kata dari surat mustahab tadi. Dia mutlak. Itu pendapat Syekh Islam Ibn Taymiyyah Ta'ala. Baik, sebelum itu kita lihat daripada sudut ini, kita lihat kalau kita pergi pada pendapat-pendapat tersebut, maka apa yang kita lihat daripada pendapat-pendapat ulama-ulama kita muasirin ini dalam mentarjihkannya. Mereka melihat daripada sudut mentarjihkan bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk. Itu pendapat yang diterjihkan, wallahu ta'ala alam. Kerana dasar terjih mereka adalah bahawa hadis ini adalah lebih kuat daripada hadis yang daripada hadis apa? Talq ibn Ali radhiyallahu anhu. Jadi dengan itu mereka katakan bahawa siapa menyentuh kemaluannya maka berwuduk. Mereka menterjihkan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dengan mengatakan bahawa sentuhan saja membatalkan wuduk, sama ada dengan syahwat atau tanpa syahwat membatalkannya. Dan mereka melihat bahawa juga dalil yang mengatakan bahawa busrah ini, mereka melihat pada dasar nasikh dan mansukh juga. Mereka lihat juga bahawa dalil busrah ini lebih lambat lagi, barang busrah lambat Islam ini. Kalau lambat Islam ini menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis yang terbelakang. Jadi yang terbelakang itu adalah hadis yang terakhir ada akan membatalkan yang terdahulu. Jadi mereka katakan bahawa pendapat yang ini adalah pendapat yang terakhir, maka dia sebenarnya membatalkan. Jadi kita kata menasikh dari dalil-dalil nasikh dan mansukh. Jadi dia, apa dia? Tak semestinya. Kalau tak ada percanggahan, tak perlu kita nak kata nasihat mansukh sebagainya. Sebagai contoh misalnya yang kita lihat yang jelas, dahulu kita disuruh berwuduk kalaulah makan daging yang kena api. Kan? Dasar kena berwuduk. Lalu akhir Nabi SAW sadar bahawa sahabat itu mengatakan akhir ahad daripada Nabi SAW, akhir semasa hayat Rasulullah SAW itu adalah kami tidaklah diperintahkan untuk berwuduk apabila memakan yang apa yang telah disentuh oleh api. Jadi dengan itu kita kata tak batal wuduk. Dasarnya kita lihat daripada dalil nasikh mansukh. Di sini nasikh mansukh wajar kerana telah ada sabit menunjukkan bahawa itu yang terakhir. Misalnya nasikh mansukh wajar dalam sudut misalnya pengharaman nikah mut'ah. Kenapa? Dasar kerana kita lihat itu Nabi kata akhirnya. Kerana dalam sudut dalil menunjukkan itu yang terakhir Nabi pernah larang wanita-wanita dinikah secara mut'ah. Walaupun pada waktu seketika, seketika semasa peperangan itu dibenarkan seketika. Dan ini menunjukkan bahawa nikah mut'ah itu tidak ada dasar. Tapi memang kita katakan dasar yang dipegang oleh golongan Syiah ni bukanlah kita kata boleh kita perhujahkan lagi kerana mereka ni dasar berujukan dah berbeza. Jadi siapa yang ahlu sunnah yang nak berpegang kepada manhaj mereka apa atau membetulkan perjalanan mut'ah ini, kita kata dia sebenarnya bukanlah sebenarnya mengambil saluran ataupun sandaran kita sebenarnya. Dia mengambil sandaran-sandaran yang daripada kita lihat pihak Syiah dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan tidak tepat bagi mereka nak membuktikan bahawa boleh bernikah mut'ah. Dan tidak sama seperti kita katakan adakah ia mut'ah juga sekiranya seorang pergi bermusafir lalu dia bernikah dengan seorang dengan niat untuk mentalakkannya apabila nak pulang balik nanti. Itu adakah sama seperti mut'ah? Mut'ah tidak sama. Jangan salah faham, boleh tidak sama. Tetapi di sini pun ada khilaf yang kita akan, kalau kita masuk babnya kita akan sentuhnya nanti. Tapi kita tak katakan dia sama seperti mut'ah. Kerana mut'ah adalah agreement yang daripada dua pihak yang sudah tahu akad dia bila berakhir dan sebagainya. Manakala yang tadi itu tidaklah, hanya dia sahaja yang mengetahui dalam hatinya, benak diri, dalam benak fikirannya mengetahui bilakah dia nak ceraikan isteri dia. Jadi kita kata itu satu perkara yang berbeza. Cuma halal atau haram perbuatan itu boleh kita rujuk dalam perbincangan kita dalam bab tersebut. Jadi tidak sama seperti mereka berhujah bahawa mut'ah tu melihat tu Syekh bin Baz kata boleh apa mut'ah ni, kita kata salah. Tidaklah apa yang dimaksudkan Syekh bin Baz ni sebagai mut'ah yang begini yang dilarangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulihal kita akan sentuh nanti babnya kalau kita masuk. Bab ni bab agak payah sikit, dah masuk tak mengizinkan. Saya rasa masuk tak apa-apa. Bab mut'ah ni sebenarnya bab seperti nikah dan ini semua saya rasa orang semua banyak yang suka. Tapi kadang-kadang tak mampu melakukannya. Sebenarnya tak mampu melakukan. Ingin bawa pada satu pendapat. Adakah kalau dia pegang kepada kemaluannya membatalkan? Adakah kalau dia pegang pada kemaluan yang lain, adakah membatalkannya juga? Dia mencibukkan anaknya atau mengistinjakkan anaknya, menyentuh akan kemaluan anaknya, adakah batal wudunya? Bawa dia tu. Tafsir yang membezakan bahawa dua tahun atau tidak adalah dari sudut mahramiah, boleh jadikan dia mahram atau tidak, atau dalam menyebabkan hadis apa najis tu, najis najis mutawasitah atau najis mukhaffafah, najis yang ringan yang hanya perlu pada renjisan, atau najis yang perlu dibasuhkan. Itu bab jadilah 2 tahun ada kaitan. Tapi kalau yang ini tidak ada. Jadi ditanya oleh Lujna Daima, ditanya ada, kalau adakah seseorang yang menyentuh ke aurat ataupun anak kecil ku semasa menukarkan pakaiannya atau, ataupun dalam bab tadi kita mencuba dah jelaslah, menukarkan pakaiannya membatalkan wudu, maka telah menjawab Lujna Daima lil buhuth wal ista', ini dan ustaz mengatakan alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulih wa alihi wa sahbihi. Menyentuh aurat di, yang dengan tanpa lapikkan alas membatalkan wuduk, sama ada kan yang disentuh itu besar ataupun kecil. Bagaimana Nabi SAW ada man massa farjahu falyatawadda, barang siapa menyentuh farasnya, kemaluannya, maka berwuduk. Maka dia mengatakan bahawa menyentuh menyentuh kemaluan yang disentuhnya itu sama seperti menyentuh kemaluan dirinya sendiri. Maka dia kata wabillahi taufiq sallallahu alaihi Muhammad ala Muhammad. Jadi poin yang kata daripada sudut ini, mereka mengatakan bahawa batallah wuduk dengan menyentuh. Dan kalau kita lihat dari sudut dasarnya juga ada dasar jamak juga sikit. Apa jamaknya? Lapik. Jadi kita kata Allah Ta'ala, saya pun agak cenderung dengan pendapat yang mengatakan bahawa dia batal melainkan sekiranya sekiranya berlapik. Dan sentuhan kepada farj ataupun kemaluan bukan sahaja khas kepada zakat tetapi kepada kemaluan semuanya, maka masuklah di situ juga adakah sentuh kepada kemaluan dubur aku kubul ataupun dubur, kita kata kedua-duanya. Walaupun daripada sudut faraj dan juga zakar itu adalah balik kepada kubul kebanyakannya, maka kita lihat kerana kedua-duanya ini adalah tempat keluarnya najis pertama, dan juga kedua-duanya ini adalah daripada sudut yang kalau dia kedua-duanya keluar daripada kedua-duanya ini membatalkan wuduk, maka dia tetap batal. Maka dengan itu, walaupun ada sebahagian mengecualikan misalnya tubuh, tapi pendapat sebut Allah Ta'ala saya lihat tidaklah sebabkan bahawa kita harus ambillah semua itu sebagai faraj ataupun kemaluan kerana dia sebagai ghalib ataupun yang banyak sekali disentuh ada perkara tersebut. Ada kulihat itulah yang saya lihat bahawa lebih tepat daripada sudut masalah ini, dan tarjih yang itu saya rasa lebih kuat lagi lah Allah Ta'ala, kerana dia telah pertama dia telah mentarjihkan dari sudut kekuatan, kedua juga telah menjamakkan. Jadi dia bukan saja jamak tetapi juga mentarjihkan kerana dia telah mengikap akan celaan-celaan hadis berkaitan dengan hadis bersurah tadi. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan sebelum kita tutup diri kita? Tak ada? Kalau pegang batal. Tapi kalau dia tak dikiaskan nanti orang tidak, kalau hadas besar tak, dia dikiaskan nanti. Okey, sebab tu kita katakan kalau kita berhadas, madi hadas besar, kita beristinjak dahulu barulah kita berwuduk lepas kita mandi dengan tanpa menyentuh kemaluan lepas tu. Maka di situ kita tak batal lah wuduk tersebut. Yang masuk antara ni soalannya berkaitan dengan adakah menyentuh batal. Jadi kalau menyentuh semasa semasa mandi tersebut batal. Kita elakkan daripada menyentuh. Lepas tu kita bersihkan dahulu semua bahagian kemaluan itu semasa apa? Semasa istinjak. Yang Nabi lakukan adalah dia buat demikian. Nabi pertama sekali istinjak, bersihkan dahulu Lepas baru Nabi berwudu, baru Nabi mandi. Dan dalam lafaz mandi itu tak menunjukkan Nabi sama-sama menyentuhnya lagi. Jadi itulah yang kita katakan, semasa mandi hadas tu kita tak sentuh mengolah kita. Jadi dengan pembersihan telah dilakukan semasa kita kita beristinja. Okey, jadi sebab tu kita kata, tapi kalau kita lihat pada hadis, kita pada hadis Nabi tak sentuh dalam mandi tersebut. Itu menyebabkan kita kata bahawa pendapat yang kalau kata batal, tak batal misalnya kalau sentuh. Wallahu ta'ala alam, kita lihat daripada sudut, kalau kita ambil contoh Rasulullah dan mandi itu lebih utama lagi. Walaupun kita ada, kita mandi sekarang dah berbeza, kita dengan apa, dengan air hujan, paik hujan sebagainya kan, dengan kita perlu basuh dan kita bertangan, kita bergerak dan sebagainya. Tapi kita katakan bahawa kalau kita dapat meniripi akan apa, mencontohi dan mengikuti akan segala yang diajar Nabi SAW dalam mandi hadas adalah lebih utama, dan kita tak ada masuk masalah ini juga. Tak akan masuk masalah sentuh basuh adakah masih batal atau tidak sebagainya. Kerana kalau kita lihat daripada sudut sentuhan tu, apabila sentuh saja dia punya dasar ni lah batal, kalau kita lihat daripada tarjihat tersebut. Kalau dah dia pun berpendapat tak batal, maka walaupun dia mandi dia sentuh tak batal lah. Itu pendapat kita. Kemudian kita lihat punya pendapat tarjihnya adalah dia tidak batal kerana sebagian daripada anggota ni. Cuma untuk kita mengatakan bahawa ini lebih kuat, kita harus buktikan bahawa dalil yang ini, barang siapa menyentuh kemaluan itu, tak kuat dan tak boleh dihujah. Kalau kita dapat buktikan demikian, maka barulah kita kata yang ini kuat dan ini tak kuat, maka tak boleh diamalkan ini. Tapi terbukti bahawa tak dapat, kita lakukan demikian. Untuk kita menolak misalnya sebagian anggota kita, kita terus-terus katakan hadis Busra bin Sufyan tak boleh dipakai terus langsung. Barulah kita kata wajah ni ada wajah, kita mengatakan dia sebagian daripada anggota badan kita. Tapi terbukti bahawa hadis Busrah ni tak dapat kita menolaknya secara bulat-bulat, dia tak sah, dia tak betul. Jadi dengan itu, jalan yang kita harus ambil, yang kita harus ikuti adalah sebenarnya jalan jamak tu. Okey. Sebab tu kita kata daripada sudut sentuh tersentuh. Kalau yang mengatakan tadi, kalau kita lihat man massa, daripada kalimah massa tu menyentuh. Kalau tersentuh, kita kata kalau tersentuh tu, adakah kita lihat batal ke tidak, sama ke tidak dengan menyentuh? Kita kata kalau daripada sudut dasar, kalau dia sebagai mazinna atau dia sebagai sentuhan tu sebagai saja, kita kata menyebabkan, kalau kita kata daripada sudut sentuh tersentuh, memang tak akan terjadi syahwat dan sebagainya kan. Jadi kalau sentuhan tu sendiri yang dimaksudkan, pasti akan menjadikan syahwat. Cuma poin yang kita kata, adakah syahwat itu ada peranan dalam mengatakan bahawa sebagai illah sebab membatalkan wuduk daripada hadis ini? Kalaulah hadis ini mengatakan man massa dzakarah atau man massa farajah, jadi man massa, atau kita kata kalau kita kata man massa saja, di situ sama-sama sentuh yang kalau kita ada berasa harap ni, dia tak semestinya sentuhan yang tak sengaja tersengaja. Sentuh saja, dah sentuh belum? Sentuh, tersentuh ke sengaja sentuh ke, dah sentuh. Jadi itu maksud dia. Tapi ala kulihat, kalau bahasa kita kata macam mana pula, tersentuh ke sentuhan, sengaja tak sengaja. Jadi kita ada kaedah dasar sengaja tak sengaja, dia ada didatangkan tersentuh menyentuh. Sebenarnya dia okey. Jadi kita kata kalau misalnya dia lihat pendapat bahawa batal, kalau dia pada batal, maka saya rasa adalah jalan keluar yang selamat, dia berwuduk. Kalau dia lihat tak batal, tak perlu wuduk. Tapi kalau dia lihat dia mustahab, dia berwuduk juga. Dia mustahab juga, dia wuduk. Jadi poin yang kita kata, adakah kita boleh mengabaikan saja kalau dia tersengaja? Di sini ini kita kata agak payah kerana banyak perkara-perkara kita lihat dia daripada sudut syarak yang lain, kita lihat dia tersengaja tak sengaja dia kena juga, dia batal juga. Saya tak sengaja kentut, batal juga. saya tak itu kalau itu kita kata orang boleh bujak, itu jelas. Saya tak sengaja tidur, batal juga tak? Itu maksudnya batal juga, tertidur. Jadi situ kita kata saya tak sengaja misalnya tercabut rambut saya kerana saya terlupa saya ini dalam ihram, saya kata batal juga, adalah juga mahdurat juga. Jadi ala kulihan kita kata daripada sudut tak sengaja, kalau yang boleh istidrak, ulama memberikan maaf. Yang boleh istidrak apa maknanya? Kalau macam tadi itu haji, dia boleh dia kejarkan misalnya tertutup, dia terlupa, dia teringat, kalau dia buka balik, risau. Tapi kalau dah cukur rambut dia, mana tak boleh lah. Dan memang dia dah, kita kata dah terlepas. Jadi dia dah lakukan mahdurat tersebut, walau sengaja tak sengaja. Tak, itu dia tak sengaja, tak, yang jatuh dengan tak sengaja beza dengan kita keluarkan. Yang kita masukkan sini adalah yang kita cabut. Kalau kita buat secara biasa, tak ini, sebab tu ulama' di sini mengatakan bukan dalam keadaan yang apa namanya, yang kita biasa kita buat, tak kisah. Tapi kalau sengaja kita buat gini tarik, ataupun kita tak sengaja kita lupa kerana lupa, kita dah buat seperti biasa kita buat, itu pun kita kata adalah menjadi masuk dalam mahdzur juga, masuk dalam larangan tersebut. Jadi saya lihat daripada sudut dasar adalah kita melihat dia sebagai batal, pembatal wudhu. Wallahu ta'ala. Tapi ala kulihal, masalah ni kita harus ingat bahawa dia ada masalah khilafiyah yang wujud. Kita bergaul dengan orang Muhajjaziyah, kita harus faham. Kita bergaul dengan orang Malikiyah pun kita harus faham. Kita harus bergaul dengan sebahagian Hanabilah pun kita harus faham dan sebagainya. Jadi dengan itu kita dapat menilai bahawa pendapat-pendapat tersebut wujud. Cuma daripada sudut ini, bukanlah bermakna bahawa kita dah melakukan satu perkara, kita yakini dia buatan. Tapi kerana kita ada pendapat lain, ulama' lain begini, kita tak buat. Tak, jangan begitu. Kerana kita lihat, apabila kita dah lakukan satu perkara yang kita dah yakin batal, maka dibatal sebenarnya. Sebab itu kita kata salah bagi pendapat yang mengatakan, kalau dia menyentuh wanita batal, lalu dia pergi kepada umrah ataupun sebagainya, tukar, tak batal. Macam mana boleh yakin batal, dibatal, pegang sentuh batal, lepas tu kalau pergi umrah, dia tak batal? Tak boleh. Dia dah, apa yang kita yakini itu adalah benda yang kita lihat, harus kita pegangi. Jadi kalau kita lihat tak batal, memanglah tak batal terus. Jadi sebab itu kalau kita berganjak kerana hanya untuk mendapatkan rukhsah, kita tak tepat. Dan untuk kita lakukan demikian, tak bolehlah kerana hanya ada pendapat lain yang mengatakan demikian. Jadi kita haruslah apa yang kita beragama ini, berpegang teguh ini, kita harus laksanakan. Kalau kita lihat dia batal, batallah dia dalam keadaan. Dan kalau jangan kita ambil jalan-jalan yang kita lihat mungkin menyebabkan kita nanti bermasalah. Allah Ta'ala. Di depan amat sama Allah. Ini khilaf berpakaian tak? Khilaf berpakaian tak perlu kita risau. Tak perlu kita ingkar orang nak berzikir, nak beriftitah dengan Allahu Akbar Kabira ke. Ini pecanggan, mesti pecanggan. Yang pecanggan yang ada kewajaran, mana yang kita katakan khilaf mu'tabar, bukan khilaf yang tak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar ni khilaf yang ada kewajaran lah. Kekuatan, Masya Allah, dalil-dalil ni sama kita. Kalau orang-orang yang tak mengkaji, keheranan. Maknanya lebih tepat. Tetapi kalau kita pergi kepada masalah yang kita, yang khilaf yang tak mu'tabar ni, pendapat baru dulu datang kan, kita kata tak perlu dah ambil kira pendapat ni baru. Bukan pendapat yang kita kata dikhilafkan oleh ulama' lama. Jadi ulama' baru saja yang khilafkan ni, kita tak perlu kita ambil kira tentang ni. Kerana pendapat yang dikeluarkan, pendapat yang baru misalnya, yang janggal-janggal, yang ganjil-ganjil misalnya kan, kita kata semua ni kita lihat dia tak ada dasar dukungan daripada pendapat-pendapat ulama' lama. Kita kata tak kuat. Kalau tak kuat, dah dia tak ada diiktibar, tak dimuktabarkan, tak ada keiktibaran dia, dah tak ada kewajarannya. Dengan itu, tak perlulah kita bincangkan tentang tu. Kita boleh tak kita terima tak banyak tak? Kita tak boleh buat apa-apa. Sekejap. Kita nak okay, ifdak. Sebenarnya daripada kalimah ifdak tu tak membawa makna kepada tapak tangan tertentu. Ifdak ni maknanya masuk ataupun sampai. Afdak. waqad afdha ba'dukum ila ba'd, mana afdha sampai. Jadi afdha itu maknanya sampai. Jadi kalau masalah kalimah sampai itu, kita boleh sampai daripada beberapa sudut. Yang jadi permasalahan adalah mas tadi itu. Sebab itu sebagai ulama mengatakan, macam Syafi'iyah mengatakan, kalaulah dia sentuh dengan telapak tangannya, maka itu dengan tanpa lapikkan, maka batal. Kalau dia sentuh dengan selain daripada telapak tangan dia, maka tak batal. Tapi kita kata dasar tu ada wajah juga. Kerana apa? Selalunya kalau kita katakan masa, kita sentuh, sentuh dulu dengan tapak tangan. Kita tak sentuh dengan lain, tapak luar tangan ke, dengan siku. Kita sentuh tak, kita tak dapat sentuh. Sentuhan selalu dengan tapak tangan. Jadi kita kata wajah, ada kewajaran mengatakan bahawa kalaulah dia sentuh dengan selain daripada tapak tangan, itu tak batal. Dan sekiranya berlapik pun tak batal, kalaupun dengan tapak tangan. Mana dengan tapak tangan ni kalau berlapik tak batal. Kenapa tak batal? Kerana berlapik. Dari sudut itu kita lihat kewajaran daripada hadis, jamakkan hadis keduanya, iaitu tak batal kalaulah berlapik. Kalau tanpa lapikan, batal. Jadi kita jamakkan juga dalil kedua-dua dalil tersebut. Jadi dari maslak kita sebenarnya maslak yang kita kata dia ada jamak dan juga ada tarjih sedikit. Untuk kita memperkukuhkan bahawa hadis ini harus diberikan tumpuan besar. Tak boleh diabaikan. Kalau kita tarjihkan ini, dah ini kita abaikan, maka dah tak ada cakap tentang batal lagi lah. Kan? Hadis misal hadis tak kita tarjihkan, lalu kita batalkan hadis atau tak lakukan amalkan hadis Busrah ni, maka kita kata kita terus kata tentang tak batal. Tapi kita kata harus diberikan perhatian terhadap hadis Busrah ni, terhadap hadis ni kuat. Begitu juga Imam Bukhari mengatakan dia asahu syekh fil bab, dalam bab ini tentang itu atau kemaluan ni, inilah yang terpaling baik dalam bab ini. Wallahu taala. Soalan lagi? Okey. Betul. Guru Bukhari ya. Okey, jadi kita kata guru kau kata macam mana ni? Kan? Kita kata daripada sudut ini, sebab tu kita ada nak kita tarjihkan ni. Tadi kita kata bahawa dia ada berapa, kita baca balik sekejap. Cacat yang terdapat buku surat 199. Cacat yang terdapat padanya adalah bahawa ia diriwayatkan oleh Urwah dari Marwan dan dari seorang lelaki yang tidak diketahui identitinya. Jadi kerana apa? Kerana ada daripada mubahamin, dinamakan mubahamin, mana orang yang tak kenal siapa dia ni. Atau dinamakan majhulin. Majhulin lain daripada mubahamin. Majhul ini dia tak kenal terus identitinya. Kalau mubahamin dia tak kenal dia punya kedudukannya. Dia sahih ke, dia tikah ke tak tikah, itu kedudukan. Dia kenal orang ni wujud, tapi dia tak kenal keadaan, kedudukan, dia punya periwayatan, tikah ke tak tikah. Jadi kita kata lebih kepada dia kata, kalau dia kata sebagai apa, identitas tak kenal, mana kita kata majhulin. Hal ini tidak benar kerana telah ditegaskan bahawa Urwah telah mendengar dia dari Busrah tanpa perantara. Jadi kalaulah dia ada dalil yang riwayat yang mengatakan dia dengar daripada Busrah langsung, jadi orang yang dikata perantara ni semuanya tak ada hajat lagi kerana dia terus langsung ambil daripada Busrah sendiri. Jadi terbatal celaan yang tadi. Okey. Sebagai ditegaskan oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lain para imam. Demikian pula cacat terdapat kepadanya bahawa Hisham bin Urwah, perawi hadis tersebut dari ayahnya Urwah, dan tidak mendengar daripada ayahnya. Dia kata Hisham ni dia tak dengar daripada Urwah. Ini pun tidak benar kerana telah ditegaskan bahawa ia mendengar dari ayahnya. Maka celaan tersebut dapat terbantah dan hadis tersebut sahih. Dia kata hadis tersebut sahih. Jadi sebaliknya, yang hadis yang pertama dari 66 tu, dia tak ada celaan terus. Okey, kita kalau kata tak ada celaan, kita kata ada celaan. Ada celaan ni. Kita lihat kalau hadisnya, hadis Talq bin Musrah ni. Okey. Hadis ni kalau saya lihat pada pendapat tadi, dia mengatakan hadis yang menguatkan hadis Talq ini, amal hadis Busrah ni, mereka mengatakan bahawa kedua, bahawa hadis Busrah dan Abi Hurairah da'ifan. Dia kata adalah hadis yang dua, hadis yang da'if. Dan dia lihat pada satu sudut, pertama juga daripada sudut dia punya bawaan itu membawa kepada, atau apa yang dikatakan itu masih lagi ada ihtimal. Apa matan dia itu sendiri ada ihtimal. Mana kalau ada ihtimal, dia kata sini adalah innama huwa bid'atun mink. Sentuhan tersebut, adakah sentuhan yang sentuhan yang kita kata berlapik atau tidak? Boleh ada ihtimal, ada kemungkinan demikian. Jadi anda yang tersebut ada. Jadi kalau ada anda yang seperti ini, dia kuat tak mengatakan bahawa terus tak batal walaupun berlapik tak berlapik. Kita kata di sini ada ihtimal, ada dua kemungkinan. Maknanya ada mungkin hadis ini mengatakan tak batal kalau tak berlapik, atau mungkin hadis mengatakan tak batal kalaulah apa tanpa lapik. Maksudnya menyentuh dalam solat matan. Jadi dalam matan yang lain dilihat menunjukkan dalam solat dia matan yang lain. Bukan matan ni, matan yang tak menunjukkan. Bukan wudu. Jadi itu juga kita katakan daripada sudut ini, bahawa mazhab yang berlaku kita berpendapat pada mazhab pendapat Busurah ini bukan sahaja kita kata kepada imam-imam mazhab yang Ahmad dan Imam Syafi'i, tetapi juga sebelum ini juga mereka telah dapati bahawa sebahagian sahabat mengambil pendapat tersebut. Jadi dia jadi satu pengukuhan bahawa bukanlah pendapat ini pendapat yang kita kata tidak bersandar. Jadi ala kulihat kita kata besar juga masalah ni, masalah nampak kita kata berat untuk kita mentarjihkan atau kita memahami secara lebih mendalam. Tetapi kita katakan kita telah dapat sentuh sekurang-kurangnya gambaran kasar umum, dan juga telah kita sentuh beberapa pendapat-pendapat ulama yang kita sejarah tangan tadi, pendapat-pendapat yang empat, untuk kita memahami bahawa ianya adalah masalah yang sebenarnya kita perlu membuat satu keputusan. Kalaulah kita anggap dia sebagai apa batal, maka jadikanlah sebagai sikap perbuatan kita itu bersandar pada ini. Kalaulah tidak batal, tetapi pastikan awak ni hujah kuat lah. Kerana kita semua apa kita berpegang ni, kita katakan adalah balik kepada apa? Kepada kita kata hujah kita di depan Allah. Jadi sebab tu saya katakan bahawa apabila kita ada masalah-masalah yang kita rasa kita nak cenderung, kita pastikan itulah hujah kita yang paling kuat. Jadi saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan batal. Kenapa? Kerana sebab yang telah saya terangkan tadi. Jadi saya rasa bahawa itulah lebih tepat Allah Ta'ala. Tapi kita tak mengatakan bahawa orang yang melakukan ini solatnya tak sah. Kita hukumkan semua orang-orang yang maling Hanafiah, solat mereka tak sah kalau mereka sentuh kemaluan itu. Kita tak tepat. Kerana inilah masalah khilafiah. Jadi sebab itu kita kata tak boleh kita membuat lawazim. Lawazim ni mana kita kata rentetan atau kita kata konsekuensi ni. Kalau siapa mengatakan demikian maka beginilah dia. Dia gitu. Kerana kita harus faham bahawa masalah kalau khilafiah, kalau hatta masalah tu kita kata lemah macam mana pun orang berdapat demikian, tapi kita kata pendapat dia berdasarkan kepada apa yang yakini benar. Jadi kita tak boleh terus kata tak terima Allah solat kamu. Kerana solat kamu pegang kemalangan kamu. Tak boleh juga. Kerana apa? Kerana dia bukan masalah yang kita kata yang boleh kita ambil ringan. Dia tetap adalah khilafnya. Harus ada dua lawan tidur. Dua lawan tidur. Saya kan tidur daifkan. Tak boleh. Nak tengok, kalau kita kata tengok daif siapa lebih kuat, siapa lebih kuat. Kita kata Bukhari Muslim kalau dah sahihkannya saja dah cukup untuk sama yang lain. Tak sahihkan, dah tak kuat lagi. Bukhari Muslim kuat lagi. Itu kalau kita pergi pada tarjih. Kalau pergi pada tarjih, kita lihat kalau kita nak mana hadis lebih kuat tak. Kalau ada periwayatan Bukhari Muslim, boleh ni ada periwayatan yang 4 atau 5 sebagainya, kita tak kata periwayatan Muslim dikuatkan. Itu kalau kita pergi pada tarjih. Maslak tarjih ni kira tarjih ni wajah tarjih ulama keluarkan sampai 70 bahagian. Kita kalau nak belajar satu-satu nak kena belajar dulu bab fikih usul fikih dulu, mantapkan dulu baru kita faham kenapa mereka kata demikian. Sebab tu saya kata bukan usul fikih, usul hadis, tafsir dan sebagainya, dan Syekh Mansur semua kita kena mantap. baru kita faham kenapakah mereka dalam mentarjikan sesuatu masalah tu, kadang-kadang mereka mendatangkan hujah-hujah yang begitu banyak daripada sudut wajah-wajah tarjih, sudut bahasanya, daripada sudut kaedah umumnya, daripada sudut semua mereka datangnya. Ini sebab tu kita kata kan bahawa masalah-masalah syara' ni kita kata bukan senang. Sebab tu kadang-kadang kita kan harus berhati-hati dan kita harus tawaruk, mesti ada kewarakan dalam masalah ni. Jangan kita terus tasarruk, dia cepat-cepat kita nak kasih hukum. Kerana kita kasihkan hukum cepat-cepat, kita ada khasam nanti ke akhirat. Pertama kita akan ada khasam, mana khasam ada pertikaian di akhirat kelak nanti. Kalau kita salahkan orang, ulama-ulama kita salahkan dengan tabur surperiksa dan tanpa kita menguatkan pun salah juga, kita akan ada khasam. Mereka lah hujah akan berkhasam dengan kita nanti di akhirat kelak. Allah Ta'ala. Jadi silakan Ustaz, menggabungkan hadis 66 dan 67, apakah jawapan yang mudah untuk dipahami jika orang bertanya tentang hal ini? Nombor 2, mengapa sering berlaku masalah khilafiyah dan ijtihadiyah dalam urusan fiqh? Apa hikmahnya? Pertama kita katakan, soalan yang pertama, kita boleh ringkaskan bahawa hadis yang kita ringkaskan bahasa yang lebih mudah, hadis Talq bin Ali menerangkan bahawa kalau seseorang menyentuh kemaluannya tidak batal. Kita katakan dia tidak batal kalau tidak berlapik. Jadi kalaulah tanpa lapik, tanpa alas, maka dia batal dengan hadis Busrah Dus binti Safwan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarah falyatawadda. Barang siapa menyentuh zakarnya maka berwudu. Man massa farajah falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya berwuduklah. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita jamakkan dua dalil tersebut dengan kita katakan bahawa barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan tanpa lapikan, maka batallah wuduknya. Tapi kalau dengan lapikan, maka tak batallah wuduknya. Dan kita katakan juga bahawa sentuhan yang dimaksudkan adalah sentuhan tapak tangan ni. Dan kita katakan juga bahawa dan kalaulah dia menyentuh kemaluannya ini sama seperti menyentuh kemaluan yang lain. Maknanya sama seperti dia menyentuh misalnya kemaluan suaminya, isterinya, atau dia menyentuh kemaluan anak-anaknya kerana dia menukarkan pakaian dan sebagainya, maka di sini masuk dalam kategori kita kata hadis yang umum. Kerana kita harus mengambil keumuman hadis tersebut sebelum kita mengkhususkannya. Itu saja kita dah kata, kita terangkan kepada orang bahawa ini lebih adalah ringkas sebenarnya, kita kata boleh ringkaskan demikian. Kemudian persoalan yang kedua kita katakan, soalan yang kedua adalah berkaitan dengan okay, soalan kedua, kenapa dalam mazhab fikih ni khilaf saja? Jadi kita kata khilafiyah dan ijtihadiyah. Awak rasa tak ada khilaf ke semua masalah sebenarnya ada khilaf? Hatta dalam masalah kita kata ijtihad akidah, kita ada khilaf juga. Ada sebahagiannya. Dan kita katakan bahawa dalam masalah fikih, kita kata kenapa ada khilaf? Kerana di situ kita dalam memahami dalil, itulah sebabnya timbulnya khilaf. Kerana dalam memahami dalil, kita kepincangan mungkin datang bukan kerana tak ada ilmu, ada ilmu. Kepincangan mungkin datang daripada sudut memahami dalil. Kedua, daripada sudut wajah-wajah dalil, daripada sudut mana diambil dalil tersebut. Ketiga, daripada sudut kekuatan dalil. Banyak tidak sebab-sebab yang tidak menyebabkan orang berlakunya khilaf tersebut. Jadi kita tahu bahawa khilaf tersebut bukan dimaksudkan kita semua mesti khilaf. Awak pendapat apa? Mesti beza dengan saya? Tak. Kita kata tidak. Seberapa mungkin kita akan cuba dapatkan ketepatan masalah ini kepada jalan kebenaran. Dan kebenaran itulah apa yang ditunjuk ajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua perkara yang kita kata di klikat ini senang, ini sunnah, ini bid'ah, tak boleh. Tentu semua, tak semua perkara seperti itu. Tak semua perkara senang kita jelaskan begitu, tak. Sebahagian perkara kita perlu kita fahami dalam masalah khilaf tersebut. Bahkan untuk kita katakan dia bid'ah salah, untuk kita kata dia tak ada dia apa dia ini besar, dia bukan dia satu perkara yang salah juga pun salah. Kerana kita lihat dia dasar daripada sumber yang kita lihat yang boleh ada kewajaran dia. Dia boleh ada kewajaran daripada sudut khilaf-khilaf tersebut, maka di sinilah datangnya kita selaku pelajar agama kita haruslah menilai dalil-dalil tersebut sebagaimana yang kita, yang mana ulama berhujah, bukan bagaimana yang kita inginkan. Ini penting. Kerana kalau kita ambil semua apa yang kita inginkan, kita dah rosakkan agama. Syariah ini akan datang, akan kita lihat kesuciannya apabila kita datangkan semua khilaf itu sebagaimana dikhilafkan. Dan dalam mentarjihkannya itu, kita mentarjihkan dengan tanpa kita rasa kita ada apa, ada kecenderungan sebelum kita kita melihat dalilnya. Kalau dah ada kecenderungan dalam kita melihat sesuatu pendapat tanpa kita melihat pada dalil, dah kita ada kecenderungan, kita kata kita salah. Pertama sekali kita kata, kita nak ikut dalil ke ikut perasaan? Kalau kita ikut pada dalil, itulah yang disuruh. Kita ikut pada dalil. Itu manhaj kita. Kalau kita lihat manhaj siapa saja yang ikut pada dalil, dia akan balik kepada manhaj sunnah, insyaAllah. Kenapa? Kerana itulah yang kita disuruh. Atiullah wa atiur rasul. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Yang kita diperintah banyak pula untuk kita kembali kepada Allah dan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW ini tidak sebegitu mudah dengan kita terus faham. Tapi kita semua ni ada madlul, ada petunjuknya. Sesuatu dalil itu ada apa yang ditunjukkan. Setiap dalil itu ada madlulnya yang ditunjukkan. Jadi kalau kita hanya kata dalil ini hanya satu saja madlulnya, kita ada salah. Kita harus lihat tu. Kerana dalil itu membawa kita hafaz apa hujah-hujah ataupun nas-nas syariah ini, dia datang dengan membawa lafaz dan juga membawa makna. Tak boleh kita abaikan lafaznya, kita ambil makna. Begitu juga tak boleh kita abaikan maknanya, kita ambil lafaz. Salah kedua-duanya. Sebaiknya kita ambil kedua-duanya. Melainkan dalam bab-bab tertentu, kita kata boleh kita ambilkan maknanya tanpa lafaz. Seperti kita katakan bab-bab misalnya muamalat. Saya nak derma pada awak darah saya, tapi awak bayar RM50. Ini derma ke bukan? Bukan derma. Walaupun lafaznya dia kata derma, tetapi bukan. Maknanya adalah jual beli. Dilarang dalam syarak. Kan? Jadi kita kata dalam masalah ini, kita kata kita lihat pada makna bukan pada lafaz. Tapi daripada sudut dalil-dalil yang lain yang umum, kita daripada dalam masalah-masalah fikih yang lain, kita lihat kepada dalam muamalat kita kata berbeza. Tapi dalam masalah-masalah lain kita harus mengambil dalil ini daripada sudut lafaz dan makna. Sebab dari minggu depan kalau kita sentuh nanti bab hadis kita, buku yang kita akan sentuh nanti, kita akan lihat bagaimana sahabat berkhilaf dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa 'inda bani Quraizah. Nah, kita lihat sahabat ada yang mengambil makna, ada yang mengambil lafaz. Tapi kedudukannya Nabi SAW mengikrarkan, membenarkan kedudukan keputusan mereka. Jadi menunjukkan di sini bahawa kedua-dua sudut yang mereka datangkan ini ada wajar, kewajaran. Khilaf sahabat tersebut, Nabi tak cela satu-satu salah seorang daripada ini. Menunjukkan apa? Khilaf yang mereka datangkan itu daripada sumber sudut mana itu adalah sumber atau sudut yang kita kata ada kewajaran. Tak boleh diselakan. Begitulah kita katakan dalam masalah ulama-ulama nanti. Kerana sahabat-sahabat adalah ulama-ulama dahulu sebelum sahabat sebelum datangnya tabi'in. Jadi dengan itu kita lihat contoh dan ditunjukkan oleh Nabi SAW, Nabi ikrarkan terhadap apa pengambilan dalil sahabat itu daripada Nabi, ada yang mengambil makna, maknanya cepat-cepat. Jadi kalau waktu asar dah tiba, kita solat. Mereka solat asarnya sebelum sampai kepada Bani Quraizah. Ada mengatakan tak, kita kena lafaz Nabi SAW mengatakan la tusallian, jangan kamu solat asar mereka dekat Bani Quraizah. Maka kita ada ambil lafaznya. Jadi kita kata kedua-duanya Nabi tak cela, maka menunjukkan setiap masalah. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang kita datangkan menunjukkan bahawa tak ada kejanggalan, tak ada kecelaan pun dalam masalah misalnya sesuatu masalah fikih ni. Kita kata apa yang si ijtihad apa dan ambil satu saja senang-senang itu sunnah Nabi. Ya, yeah, kalau belum tengok hujahnya, kalau waktu tengok hujahnya, waktu tercengang. Itu semua sunnah Nabi SAW yang didatangkan. Kan? Jadi sebab itulah kita katakan penting kita mengambil tahu terhadap masalah-masalah tersebut. Barulah kita akan dapat memahami bahawa sebenarnya masalah bukan semudah yang kita rasakan. Wallahu a'lam. Ada soalan ni tadi? Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bacalah tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم. Minggu depan soalan ni akan diulangkan sedikit, jadi ulang kaji sikit apa yang dah dibincangkan.